Konsultasi Syariah. Adzan yang salah. Pertanyaan, apa hukum memanjangkan huruf ba pada kalimat takbir? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kalimat takbir, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Bagian yang dipanjangkan hanya kata Allah, yang dibaca dua harokat. Meskipun boleh ditambah panjangnya lebih dari dua harokat, dalam rangka al-isba', adapun bagian yang lain tidak ada yang dipanjangkan. Bagaimana jika bagian yang lain dipanjangkan? Jika bagian yang lain dipanjangkan, akan menyebabkan perubahan arti. 1. Memanjangkan hamzah wasal pada kata Allah, sehingga dibaca Allah. Bertemu dua hamzah, yang satu hamzah istifham, yaitu kata tanya, dan yang kedua hamzah wasal, pada lam alif ma'rifat. Jika dibaca Allahu Akbar, artinya, apakah Allah Maha Besar? Sehingga makna kalimat bukan menetapkan kebesaran Allah, tetapi mempertanyakan, apakah Allah Maha Besar? 2. Memanjangkan hamzah qat'i pada kata akbar, sehingga dibaca akbar. Bertemu dua hamzah, yang satu hamzah istifham atau kata tanya, dan yang kedua hamzah qat'i. Jika dibaca Allahu Akbar, artinya, apakah Allah Maha Besar? Sehingga makna kalimat bukan menetapkan kebesaran Allah, tetapi mempertanyakan kemahabesaran Allah. 3. Memanjangkan huruf ba pada kata akbar, sehingga dibaca akbar. Kata akbar adalah bentuk jamak atau plural dari kata kabar, yang artinya beduk. Al-Buhuti mengatakan, apabila orang yang takbiratul ihram memanjangkan hamzah pada kata Allah atau memanjangkan hamzah pada kata akbar, maka salatnya tidak sah, karena jadinya kata tanya. Atau dia mengucapkan akbar, salatnya juga batal, karena kata akbar adalah bentuk jamak dari kata kabar, yang artinya beduk. Kitab Kasyaf Al-Qina. Lajnah Da'imah pernah memberikan keterangan yang sama. Tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika adzan maupun selain adzan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar, yang artinya beduk. Kitab Majmu' Fatawa Lajnah Da'imah. Kita bisa perhatikan, kesalahan memanjangkan ba berakibat sangat fatal. Allahu Akbar artinya Allah beduk. Subhanallah, Maha Suci Allah dari kalimat semacam ini. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu A'lam.